Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan penyejuk hati dalam radio di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Hari ini kita telah sampai pada surat Al-Maidah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab. Udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Wa'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat atas keduanya. Masuklah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah, indahnya Al-Quran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap kesempatan Allah tidak pernah memukul rata. Pasti di antara orang-orang yang jahat masih terdapat nilai-nilai kebaikan. Yeah. Begitu juga di antara Bani Israel yang penakut masih ditemukan sosok-sosok pemberani. Dua orang pemberani. Walaupun itu sangat minim. Dalam ayat ini ditemukan dua orang saja pemberani itu. Tapi dua orang pemberani ini telah menggetarkan masyarakat sekitar dan nampaknya membuat mereka risih. Yeah. Karena apa? Karena mereka mengatakan, udkhulu 'alaihimul bab. Masuk saja ke pintu gerbang, enggak usah sampai ke tengah kota. Pintu gerbang saja, maka kamu pasti menang. Fa innakum ghalibun. Karena apa? Karena setiap perjuangan itu jangan menilai diri kita saja. Betul. Tapi ada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah. Wa 'alallahi falyatawakkalu. Karena apa? Kekuatan Allah itu adalah tempat bersandar yang tiada sandaran sekuat sandaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya sekali lagi, in kuntum mu'minin. Yakin tidak? Beriman tidak? Kalau tidak beriman, ya maka seperti ayat 22 lah yang akan kita dengar. Apa katanya? Lan nadkhula hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk. Karena apa? Karena kami tidak memiliki iman. Kami akan masuk setelah mereka keluar. Ini adalah ucapan pengecut. Dan pengecut itu kenapa bisa terjadi? Karena tidak memiliki iman. Ya, ini mungkin prolog singkat dari saya. Di studio ada Ustadz Hanafi, Ustadz Perdana, Ustadz Sofyan. Yeah. Kita dengar komentarnya. Saya melihat di sini di tengah ketakutan para pengikut Musa, dan orang tidak akan sepakat karena fitrah manusia itu bukan penakut. Iya. Yeah. Tapi fitrah manusia itu adalah berani terhadap yang benar. Berani dengan kebaikan. Jadi qala rajulani minal ladzina yakhafuna an Allahu 'alaihima. Ini keberanian itu merupakan sebuah nikmat. Iya. An'ama Allahu 'alaihima. Nikmat. Jadi nikmat yang paling hebat di dunia ini adalah berani. Berani. Dan musibah yang paling mengkhawatirkan kita adalah takut. Takut, iya. Ya. Ketika seseorang itu takut, maka ia pada hakikatnya terkena musibah yang paling besar dalam hidup. Ya, musibah paling besar dalam hidup ini yaitu takut. Ya. Dia punya kekayaan, punya mobil, punya kereta Honda misalnya, tetapi dia takut bawanya. Sehingga ia tidak mampu menikmati itu. Iya, betul. Nah, an'amallahu 'alaihima. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah keberanian. Maka para ahli selalu mengatakan berani menghadapi kenyataan akan mampu mewujudkan impian. Betul. Maka ada kenyataan dan ada impian. antara kenyataan dan di impian ini, ini harus diwujudkan dengan berani. Iya. Orang tidak akan mampu mewujudkan impiannya menjadi kenyataan kalau ia penakut. Maka nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah pemberani. Pemberani. Maka para nabi dan para rasul, mereka itu adalah petarung, pejuang. Para pemberani. Iya. Para pemberani, para nabi dan rasul dan pengikut-pengikut itu adalah pemberani. Pemberani, betul. Ya. Suatu hal yang menarik Ustadz Sopian, ya, bahwa kekerasan di dalam rumah tangga itu, terutama di Sumatera Utara dan Indonesia ini, menyebabkan timbulnya generasi yang penakut. Dari kecil sudah dikerasi, kalau nggak mau main pukul, dipukul, sehingga anak itu timbul rasa sifat takut. Rupanya di tengah masyarakat pun sikap takut ini dikembang tumbuhkan. Maka kita sering mendengar orang menghadap kelurah saja takut, bertemu dengan gubernur saja takut, berbicara takut, dan sudah memang wataknya takut, ditakut-takuti lagi. Nanti kalau ketemu gubernur akan begini-begini. Sepertinya gubernur itu singa saja mau makan kita, gitu ya kan. Begitulah masyarakat penakut yang tumbuh dengan ketakutan dan ditambah ditakut-takuti. Padahal sebenarnya orang yang beriman itu, in kuntum mu'minin, tidak ada takut. Ngapain takut bertemu dengan seseorang? Fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian berani masuk, kalian akan menang. Artinya apa? Ini adalah kontraproduktif dari ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya itu berkata-kata saja dia sudah tidak berani, berkata yang baik dia tidak berani. Kebalikan dari ini, fa iza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Bahwasanya ketika kita masuk pasti menang ke kaum jabarin, fa innakum ghalibun, karena ada di sana perangkat-perangkat yang memenangkan. Pertama sekali yaitu tawakal, ya. Jadi saya melihat di sini tawakal in kuntum mu'minin. Jadi tawakal dan iman. Saya melihat di sini ini adalah pahlawannya. Iya. Dua orang ini adalah pahlawannya. Iya. Artinya yang lain pengecut. Iya. Cuma rajulani ini adalah pahlawannya yang kuat imannya. Terus yang menjadi pertanyaan Nusa Anafi, kenapa begitu masuk saya menang? Padahal belum tentu bertarung. Apa makna menang yang dalam hal ini kan menjadi menarik itu? Karena mungkin ada menang melawan ketakutan itu sendiri, boleh jadi adalah suatu hal kemenangan, gitu kan? Melawan rasa takut, melawan rasa inferior, melawan rasa marginal, itu adalah suatu perjuangan yang lebih daripada menghadapi jabarin tadi, saya rasa. Dan saya melihat di sini bahwa kenapa mereka mesti menang dan dapat kemenangan? Karena mereka sudah capek. Dikejar oleh Fir'aun itu kan udah letih. Dan wajar kalau Allah memberikan kemenangan bagi mereka, sebab takrimallahu. Iya. Karena mereka menyelamatkan iman. Jadi begitu masuk ke Palestina pasti menang, ya. Memang Allah yang memberikan kemenangan itu sendiri. Iya. Walaupun mereka mungkin ya dengan usaha lah, iya, sedikit saja bertempur, mereka pasti akan menang. Karena Allah sudah melihat mereka ini sudah letih, dari Mesir sana dikejar-kejar, ketakutan. Sekarang wajar mereka mendapatkan pengayoman dari Allah. Jadi memang, atau prinsip lain, bahwa ketika kita beriman, kalah berperang dan mati syahid itu adalah menang. Menang. Menang dalam berperang sudah otomatis juga menang. Menang. Jadi ketika beriman, tidak ada istilah kalah. Betul. Yeah. Mati syahid juga menang. Menang adalah kemenangan. Bagi pejuang tidak ada istilah kalah. Tidak ada istilah kalah. Nah, yang ada adalah menang. Menang, iya. Nah, jadi di hadapannya itu mati syahid atau hidup mulia. Atau hidup mulia. Ais kariman au mut syahidan. Jadi hidup mulia ia berarti menang, atau ia mati itu berarti menang. Menang. Ais kariman au mut syahidan. Tapi ada logika yang harus kita bangun dari sini. Ya kan? Fa iza dakhaltumuhum fa innakum ghalibun. Masuk saja kalian, kalian akan menang. Pada saat itu memang terjadi pada kisah Salehuddin Al-Ayyubi. Betul. Salehuddin Al-Ayyubi dengan gagah berani, dengan tawakal kepada Allah dan iman yang tinggi, membawa pasukannya memasuki Masjid Al-Aqsa, ya, Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa di Palestina, untuk merebut Masjid Al-Aqsa itu. Ini praktek ayat ini juga berlaku. Iya. Apa yang terjadi? Ketika Salahuddin Al-Ayyubi mengerahkan semua pasukannya memasuki Masjid Al-Aqsa dalam keadaan puasa. Masya Allah. Dalam keadaan puasa. Iya. Ia pastikan pasukannya itu dalam keadaan puasa, salat berjumaah dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keajaiban. Musuh tidak mampu melihat wajah umat Islam. Masya Allah. Melihat wajah umat Islam saja. Ketakutan dia. Musuh sudah ketakutan. Yeah. Yuh, ini wilayah yang kuat. Kok berani mereka berani? Berarti mereka sudah berani mati. Kalau mereka berani mati, kami takut hidup. Yeah. Nah, begitu kan? Di sisi lain kita menemukan bahwa ayat ini tidak saja dalam kondisi perang. Dalam kondisi damai pun, maka kita menemukan dalam kehidupan sehari-hari, itu kita sering menemukan kata pepatah yang berbunyi, first step is help done. Langkah pertama itu separuh dari pekerjaan. Betul. Ketika kita memulai, maka sebenarnya sudah tinggal 50% lagi. Sudah menang. Sudah menang. Jadi memang faiza dakhaltumuhu, baru saja mulai melangkah, setengah pekerjaan sudah selesai. Jadi jangan takut untuk mencoba. Untuk memulai. Aduh, rugi nanti kalau saya berdagang. Belum lagi berdagang sudah dibilang rugi. Iya. Aduh, nanti dia nggak mau menerima saya. Belum lagi menghadap sudah dibilang tidak mau menerima. Iya. Biarkan saya kita coba tunangan istri orang anak orang gitu kan. Kalau rupanya kata orang tuanya, nah, belum saatnya tuh begini, paling tidak sudah mencoba. Maka akhir dari surat Al-Maidah ini, akhir dari ayat ini, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka dalam tafsir yang lain disebutkan, sebetulnya maknanya adalah in kuntum mu'minin fatawakkalu 'alallah. Nah, atau in kuntum mu'minin 'alallahi fatawakkalu, atau in kuntum mu'minin fatawakkalu 'alallahi. Tetapi ayat ini dibalik logikanya. Dibalik logikanya, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya apa? Tawakal dalam makna ini adalah memaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Memaksimalkan potensi yang dimiliki. Apa potensi yang dimiliki Nabi Isa dan dua laki-laki? Yang penting masuk. Nabi Musa, iya. Hanya melangkah untuk masuk. Iya. Atau di sisi lain kita menemukan, iman itu gak usah dipertanyakan lagi. Karena memang seharusnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mesir, di mana begitu banyak musibah yang diberikan Allah kepada Fir'aun untuk menyelamatkan Bani Israel dengan 9 mukjizat Nabi Musa, diantaranya air berubah jadi darah, belalang, kodok, badai, terus selamatnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun melewati Laut Merah, mata air, 11 mata air yang keluar, manna dan salwa. Apa kurang cukup kalian yakin kepada kekuasaan Allah? Apa kalian tidak bertawakal? Maka katanya, tawakal saja karena kamu sudah beriman. Rupanya tidak beriman. Ini kan sungguh sangat terlalu ini Bani Israel. Di depan matanya sejarah masih mereka rasakan kehidupan, tapi juga tidak yakin pada kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ditutup di akhir. Oke, di sini Syekh Mutawalli Sya'rawi menyampaikan satu redaksi dalam penafsiran yang cukup menarik adalah bahwa ketika Allah menutup wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, seharusnya iman itu dijadikan sebagai garda terdepan bagi kekuatan kita. Artinya seorang mukmin dari awal sudah harus ditanamkan, semakin dekat dia kepada Allah maka akan semakin berani dia, semakin jauh dia daripada Allah maka akan semakin takutlah dia. Satu hal yang patut direnungkan bagi kita bersama adalah, dan ini harus kita tanamkan kepada para generasi kita, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari seberapa dekat kita kepada Allah. Artinya, ketika kita semakin mendekati Allah, maka akan semakin banyaklah pertolongan Allah kepada kita dan rasa jiwa itu semakin tenang dan nyaman. Kan tapi semakin jauh kita dari Allah, maka kesuksesan yang kita inginkan itu akan semakin jauh dari harapan yang kita cita-citakan. Iya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, menarik kajian kita dari surat Al-Maidah ayat 23 ini tentang semangat untuk berani mencoba, semangat untuk berani menang. semangat untuk beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berani mencoba dan berani menang, kuncinya hanya satu, yaitu iman dan tawakal. Dengan iman kepada Allah, kita adalah kelompok yang menang. Dengan iman kepada Allah, kita yakin bahwa kegagalan itu adalah satu proses menuju kemenangan. Di sini kita menemukan Syekh Sa'rawi menutup timolongmu, intan surungloha yansurkum, dan wa inna junduna lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah pasti yang menang. Di sisi lain kita juga menemukan di dalam surah Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, betapa banyak kelompok minoritas yang sedikit lagi kecil dapat mengalahkan kelompok yang besar lagi banyak. Karena apa? Karena Allah bersama kita. Selama Allah bersama kita, hidup kita akan menjadi damai. Selama Allah bersama kita, hidup kita akan penuh dengan senyum dan kemenangan. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustadz Perdana, Ustadz Sofian, dan Ustadz Anafi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.